Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Iksan, inilah reportase Radio Kukuningan. Program mulia Radio Kukuningan yang semakin viral di kalangan pendengar khususnya dan pemuda milenial umumnya, membuat para panitia penyelenggara sibuk mencari tempat dan lingkungan yang pas dalam acara mulia workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kukuningan. Dari hasil survei, tim panitia bersama General Manager Radio Kukuningan terpilihlah lingkungan Kliwon, RT6 RW2 Kelurahan Purwawinangun Kuningan. Berikut ini ungkapan kebahagiaan pemilik tempat yang akan dilaksanakan workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kukuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pengasuh dan pimpinan Madrasah TPA Jainul Ihsan sangat berbahagia dan gembira sekali bisa menjadi bagian pendukung workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kukuningan. Walau hanya sekedar tempat ala kadarnya, namun saya yakin ini anugerah Allah dan inilah pilihan Allah sehingga tempat kami bisa dimanfaatkan program mulia Radio Kukuningan. Saya juga mengajak terkhusus anak muda milenial di sekitar kota Kuningan segera daftarkan diri gratis raih ilmu barokah dan nilai tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan sambung hati selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah jemput pilihan Allah untuk menjadi penyelenggara workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kukuningan. Dengan apapun yang bisa kita support kesuksesannya bersama. Iksan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.